Biarkan orang-orang berbicara permainan kata sekehendak apapun, jarno ae ora usah mbok reken. Artinya kamu jangan terpengaruh ungkapan-ungkapan mereka. Betul. Terus budi ta maksud niki. Niki nggambaraken pilih afradut tauhid. Ya, afradut tauhid utawi pira-pira ijen-ijene tauhid. Nyuwijekno tauhid iku bi'adami mulahadzatil adyan kelawan sebab ora anane nglirik utawa merhatekno perkara-perkara liyane Allah wa utawi ifradut tauhid iku hakul yakini diarani hakul yakin. Jadi wong lek wis bener-bener karep muni Allah mboten tok Allah bisa muni ini buat sekedar muni ke kata sembun pelatuk ke sak teringe Allah ini ku sekalipun muni Allah kata ini ku sama sekali dia tidak melihat yang lain. Maksudnya kata, nah itulah yang dinamakan hakul yakin. Waru yang tu masih Allah utawi ningali barang siwallahi sa'liani Allah iku khawdun berarti jegur walakun lantulanan. Kalau kamu masuk wilayah selain Allah lalu melihat selain Allah kamu anggap ada dan kamu perhatikan kamu lihat, maka namanya kamu masuk terjun di dalam wilayah permainan. Jadi permainan itu ya dulanan itu gak tenanan, berarti duduk hak. Nggih. Napa endo sing hak kok. Soal sing salian Allah niku lak dolanan kabeh. Wong dianggep ana ki ora ana tenan. Lagi ngoten. Wong ora ana tenan wala ibu lan dolanan. Nah, wa huma utawi sifat dolanan lan manjing gunem, rasan-rasan omong-omong kosong iku min sifatil kadzibin. Setengah saking kira-kira sifatnya wong sing goroh wal munafikin lan wong munafik. Jadi ku diarani wong munafik mergo omong sak omong ra nek nyatane ming ketukrus khaud ming dulanan gojlo-gojlokan omongan sing sama sekali enggak ada nilai. Pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan selain Allah itu pasti mentoknya mentok, itu akhirnya ming hanya permainan kata-kata. Demokrasi itu permainan kata-kata. Gitu? Karena duduk Allah. Tapi lah saya ngomongin Allah, lah itu baru hakul yakin. Baru hakul yakin. Jadi ini saya ngomong hati loh, saya sama bantah. Untuk uang itu menodok. Iya, lelek mau ngomong hati, ya kudunya itu ini. Maksudnya Allah itu benar-benar masuk. Bener-bener masuk. Jadi soal operasional menenten aturan ini sing atur sapa nggih Allah sing diunekne niku wau. Betul lho sakjane. Sakjane ngono jenenge sakjane iku berarti sing dipraktekne sedang tidak. Sakjane ngoten. Mila Allah taala dawuhaken teng ayat sanes sing berkaitan kali soal munafik. Wong munafik iku bojone lak teng neraka. Iku ditakoki lapo kok mlebu neraka. Niku jawabane diantarane ngeten wa kunna nahudu ma'al khaidin. Wa kunna lan biyen Gusti kula nalika teng donya niku nahudu terlibat pembicaraan kosong sapa kita ma'al khaidin sertane pira-pira wong kang berbicara kosong. Ngomong sak ngomong niku ngetuprus mboten enten artine. Ngomongnya ngawur enggak ada nilai-nilai ibadahe. Dan wa qala Allah taala lan dawuh sapa Allah taala balhum fi syakki yal'abu. Balhum balik utawi sinten? Wong munafik iku fi syakkin ing dalam mamang lan ragu-ragu yal abuna padha dolanan sapa munafikin. karena mereka masuk dalam wilayah keraguan, mereka bermain-main di dalam keraguan. Terus krono ndek kadung biasa berpikir seakan-akan itu sesuatu yang serius, tapi bisa dipikir-pikir lagi kayak dolanan. Kayak wong sekak kan. Sekak niku mikire metendeng napa mboten? Metendeng ya, tapi kan dolanan. Mati lho kok mati tenan. Wong ngijek jeger-jeger kaya ngono. Jadi ucapan-ucapan sing saliyane Allah itu mung kaya sekak wonten niku. Ngoten. Menang kok dadi presiden. Ternyata bangsa jadi presiden malah jadi pelayan. Pelayannya masyarakat. Ra'isul qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum itu menjadi pelayan mereka. Nggih. Terus di permainan mana? Negara ini negara berdaulat, negara hukum. Maka kita junjung tinggi kedaulatan rakyat. Bahasanya nganggo kata-kata kedaulatan rakyat. Ning prakteke menguasai rakyat. Lah iki sing jenenge khaudin ngoten niku. Ngomong sing napa nggih? Ngomong ya gak kosong tapi hanya permainan kata-kata niku. Permainan kata-kata. Dan niki hal-halnya kayak gitu itu gak bisa sampean sampean pakai pedoman untuk ngurusi hati wusul teng Allah blas mboten saged mboten lho. Wong apa yang kamu buat kata-kata untuk pedoman itu terus berubah-ubah, sementara Allah itu tidak pernah berubah. Nira, Sofi, riyen, wong sing, menjauh lagi, wong sing dekat dengan pusat kekuasaan, ketika zaman Orde Baru, mereka itu disanjung-sanjung orang. Nira, maknanya apa? Mulia ku sapa? Mulia ku ya wong sing ning kono, mboten muni mulya. Lah saiki wis berubah. Sapa wong mulya kuwi wis berubah neh. Biyen asale mulya dadi walian tenan. Kan berarti tidak ada yang tetap jenenge anyar. Anyar itu dari kata-kata goyaro. Goyaro maknane berubah-ubah. Lah barang sing berubah-ubah kok terus tinggu pedoman kan mboten mungkin. Nah, mula teng mriki Allah dawahkan kul Allah. Ustaz. Allah, menurut Allah itu tidak berubah. Allah itu kebiasaan Rahman Rahim, Allah itu kebiasaan Qahar Jabbar, tidak pernah berubah-ubah. Lek kanca mungkin yen kanca setia saiki pengkhianat. Ya berubah ta sih? Nggih. Yen tiwul itu makanan pokok sekarang menjadi makanan hina. Yen sing jenenge sate, gulai macam-macam itu makanan favorit. Saiki malah kampanye gegetan anti kolesterol, anti niki, malah wong ora patek wani mangan sate lho. Mboten niku lah berubah-ubah terus nggih. Berubah-ubah tapi lah Allah mboten. Allah ya Allah terus tetap. Kowe percaya ya tetap Allah, gak percaya tetap Allah. Nah, cobalah kamu masuk ke sana. Katakan itu terus menerus. Wong perintahnya kan ngomong tok nggih, bukti perintah Allah. Sudah. Apa-apa berkata-kata Allah itu ada pengaruh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Apa meneh sing muni Allah ngoten niku? Para nabi, para auliya, para anbiya, syuhada salihin. Niku lafal Allah mandi banget. Menate enten menate mireng kepidhatone Pak Yazainuddin Amza nggih. Nyeritane Kanjeng Nabi kali Dasul. Nalika ana Kanjeng Nabi diadepi Dasul piyambakan pas istirahat teng Penisor Wit, terus Dasul ngajungne pedang, sapa sing arep nulungi ilametno pusaka pedangku. Kanjeng Nabi jawab itu nggih. Allah. Ya karena sing dawuh ngoten Allah lan Kanjeng Nabi Dasul greweng. Kebetulan Kanjeng Nabi melas. Males kok melas. Kanjeng Nabi malas. Sapa sing arep nglindungi awakmu saka pedangku iki? Mboten iso jawab. Ya, ternyata Kanjeng Nabi sing nglindungi. Salah sing dipateni. Ternyata malah itu menjadi alat perekat. Bon. Terus kula panjenengan iki harus tahu diri ngoten lho sakjane niku. Lek pas posisine posisi salik, posisi rohilun, posisi proses menuju ke Allah ya. Yang ibadahnya sing tenanan gak jane ngoten to lho maknane. Mergo satu-satunya cahaya yang bisa kita manfaatkan untuk menuju kepada Allah, satu-satunya tinggal ibadah itu saja. Sakliyane sing ibadah niku pun dadi peteng kabeh. Jenengan nyambut gawe ya peteng, ora nyambut gawe ya peteng. Ngono lho nggih. Ora ketekan duit ya susah, ketekan duit ya susah lah. Timbangane dulu-dulu susah teko susah, gak teko susah ya. Saiki mandeng manut lakoni nindakno perintahe sing gawe susah, perintahe sing gawe nah, ngoten lho sakjane logikane niku. Lah, ngoten niku bagi rohilun. Bagi rohilun. Dan bagi sing pun wasi ku nggih, mboten usah ngoten nggih langsung jujuk ngoten mawon. Allah mawon. Allah. Dan nek kula sak sampeyan yo ibadah sik sing tenanan baru mungkin segala titik, segala titik, segala titik, segala titik susah kenal Gusti Allah. Pun. Nah, wong sing pun wasilun ngoten niku. Kaya-kaya nggih krana dik wau disebut apa dik? Dik keterangan sing sampun nggih. Sing makalah sing saderenge dipun dawaken lek wong sing pun napa masuk dalam wilayah keluasan tauhid, maka mereka akan menggunakan keluasan tauhid itu sekedar mereka. Lah niku biasane wong liya sing nyawang diarani keampuhan, keantikan, supranatural, karomah, mukjizat, kehebatan, macam-macam lah istilahnya. Duh, niku perkara sing muncul secara otomatis terhadap yang sing usul datang Allah. Biasane hal-hal sing ngoten-ngoten niku dinggo cita-cita karo wong sing suluk. Gila. Ya, niku mesti enten wong pun kadung akrab, pancen cul cilik dadi jauh dadi kancane Pak Hari ngoten. Dan niku kan nggih napa-napa sembarang kalian kan difasilitasi Pak Hari nggih. Sepeda di sini, ngono gawe-gawenen mobil, ngono gawe-gawenen. Pancen cul cilik runtang-runtunge nggih kalian niku pun kenal pun usul diesel nggih. Nah, bagi sing ora kenal Pak Hari, berusaha mengenal. Mergo sing dipandhem dudu Pak Hari, sing dipandhem ben gampang lek nyilih mobil, ben gampang lek nyilih sepeda motor. Dan iki akhire piambake lali. Ngeten. Mila teniki terusipun dawuh kula panjenengan dielingne kalih Syekh Ibnu Athaillah Sakandari tasawufuka ilama batona fika minal uyub khairun min tasawufika ilama hujiba angka minal uyub. Ini salah satu bentuk keseleone wong sing pun suluk seradok munggah site. Wong nek suluk seradok munggah niku sesek mulai ngerti barang gaib, mulai ngerti keanehan-keanehan dan mungkin ngalami sedikit keanehan-keanehan. Hati-hati, tasawufuka utawi oleh mulobo, ngoyo, semangat ilama maring barang batona kang jadi batin, batona kang jeru, batona kang samar apa mafika ing dalam sira minal uyu birupane piro-piro cacat batin iku khairun luwih bagus minta sawur dikat limbang saking ngoyo lobo siro ngoyo lobo ilama maring perkoro ujibakan dialing-aling apa maangka saking siro rupane minal huyubi nyatane piro-piro barang sing goib-goib dibunilai ngakin olehmu semangat membina sesuatu yang ada di dalam batinmu yang berupa cacat-cacat batin

golek keampuhan. Ini ku mungkin reaksi ni duduk. Mula dieling itu kira terus yang dipilih yang kudi. Podo-podo milih target. Lebih baik orang wirid itu untuk ngelos ati daripada wirid untuk bagian roh harta karun jibone. Wah, terus bedak-bedak. Bedak-bedak wong iki judule sapa? Dina iki rezeki wandi. Lah, barang gawe wae kabeh tadi ku. Lah iya apa to? Mikir barang gawe sing sakjane mboten perlu kok. Ya sing luwih penting sing luwih perlu niku kan atiku iki kena penyakit apa? Dijak salah kok aras-aras niki mergo apa? Kalau pertanyaan-pertanyaannya bentuknya seperti itu, maka itulah yang lebih baik. Mohon keterangan salah jengipun sing langkung jembar malih. Dipundhawaken hukmul murid diutawi ketetepane murid, hukume murid. Iku an yatasawwafa arep ento semangat sapa murid. Semangat ila ma'rifati maring ngerteni barang hoba kang samarapa manusa kang murid. Contohnya, rupane min ma'ayib nafsi saking pira-pira cacate atine murid waya tatallabu lan mencari-cari golek-golek saka murid ha ing pira-pira cacat. Malah lek perlu dia mencari kekurangan diri. Waya hasulan niti-niti neliti goleki saka murid anha saking ma'ayib cacate batin mau. Mergo apa? Fa inna dzalika karena sak temene mengkono-mengkono nata ati, goleki cacate ati, huwa ya dzalik iku hakul haqqi. Hae Gusti Allah taala walur Allah minhu saking murid. Artinya apa? Karena mencari cacat batin itu menjadi tugas murid, maka itulah yang mesti harus diurusi karena memang tugas noto hati, tugas noto pikiran sing bener, tugas ngilangi cacat hati itu adalah perintah Allah kepada murid. Koyang bagi mongko sayukjo, sayukjo niku bahasa Jawa kuno sayukjo. Cara bahasa Indonesia apa ke sayukjo itu? Seharusnya bayang bagi moko seharusnya ayo bayang bagi moko sayukjo opo anyah ruso arep yen to lobo semangat sapa murid alaihi ing atase neliti cacat diri waya srikulan me apa istilahnya waya srikulan ngengoaken memusatkan ngengoaken sapa murid ngengoaken inana inahi ing kendali pengendaliane murid diengokno ilahi maring cacat batin. Di seluruh aktivitas, seluruh pemikiran, seluruh usaha dikerahkan untuk mendudah sajane penyakitku ya. Semangat mencari penyakit diri itu lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih berhikmah daripada kamu mencari-cari apa barang gaib yang masih terhijab. Mergo anaknya dihijab, mergo gak perlu. Barang kok gak perlu malah buka-buka ben roh. Jadi ini corong Jawa ngarane apa? Kurang gawean. Dong gawean sing liyane pirang-pirang kok. Urung ketandangan kok nglakoni sing ora penting-penting. Ngoten. Apa lek wis ampuh dijotos ora lara terus gak iso mati. Lan yang gilane napa to wong ampuh wong jaduk dikampleng ora masah ngoten niku. Apa lek wis ngono kuwi terus wis gak iso mati. Lagi padha mati. Ya terus apa gunane jadukmu? Ngerti lho. Lah nek soal cacat batin lah perlu. Mergo lek ati niku cacat ora selamat, lara. Nggih. Imane sujud jur sese imane purut-purut-purut-purut mati. Sing mati imane lho nggih. Lek sing mati niku imane, niku swargane ilang. Kenikmatan di akhirat hilang. Lagi nggak terlepas kalau orang apa neng dunia menyenap apa orang apa punya ben, punya uang pak, pengen atas kaya waktu. Bener iku niku. Jadi sebenarnya ayat yang harus dipalingkan diperhatikan betul. Pengendali diri untuk meneliti penyakit diri. Kenapa ya aku kok salah kayak sok kusuk? Pertanyaan itu penting. Mengapa saya itu kok kena penyakit cetil medit sehingga tidak punya keberanian bersedekah? Kenapa saya kok kena penyakit males sehingga lebihnya rasa-rasa ibadah? Padahal yang ngerti lek tahajud itu penting, salat hajat penting. Orang belum budal kok karena ada cacat kok ya. Nah, lebih baik kamu mengoreksi cacat diri untuk diobati daripada kamu mencari kegaiban-kegaiban yang itu belum tentu berguna bagi dirimu. Betul. Perlu nira apa dikuliah sulah supaya hasil lahu kedua murid apa sing hasil sifat wa amalihi bersih ngamali murid bersih minal afati saking kira-kira ponco boyo. Betul. Mengapa harus dilakukan itu? Karena orang beramal itu banyak penyakit. Nah, ketika amal itu banyak penyakit, maka amal itu menurun nilainya, bahkan mungkin amal itu habitat amaluhum, lebur nilai amalnya. Hanya persoalan karena dia takabur. Karena takabur itu termasuk cacat batin. Luwe apik kowe bekerja keras untuk menaklukkan ketakaburanmu. Lebih baik kamu bekerja keras semangat untuk menaklukkan kekerdilan hatimu. Lebih baik kamu bekerja keras semangat untuk mengobati kekikiranmu. Itu semua akan lebih baik, lebih bermanfaat, meningkatkan kemuliaanmu daripada kamu minta, ya Allah, kula nyuwun supaya dadi wong makrifat. Sampai iso bedheki wong. Ya Allah, kula nyuwun awak kula di atas bedal. Ya ruwet. Pak Andi jatuh sana itu bijendal malah karuan lagi itu lagi ini atas kasus Nur Zaul jadi kan nanti ningali film Jayang Sumbi ini lagi tangkuban perahu lakon di tangkuban perahu sih ini lah sangkuriang jadi kan ya gara-gara sih ini lagi kemanten dunia ini kalau sampai ngantos jadi asu nih kok. Gila kemandan yang mengatiri lho. Jadi kan diparingi semandi unine semoro-moro pas orang sadar nyebutkan anaknya bocah kok kayak bedas semoro-moro anaknya jadi bedas malah ruwet. Gila artinya apa? Kamu jangan bersemangat mencari karomah, tapi semangatlah untuk mengobati dirimu sendiri, mengobati hatimu sendiri. Karena hati itu tempat berpijak tumbuhnya amal. Seijinge niat itu. Dene kula atine ora jernih, atine ora bersih, niate ya ora murni. Nek niat gak murni jenenge ora ikhlas. Lek ora ikhlas niku enek riya khofi. Nek riya khofi niku diturunno dadi syirik. Lah syirik niku pantangane Gusti Allah. Lah silakan jenenge. Nek sampe kelebon afat pencobaya sing kaya ngoten. Dan wanaka wahwali hilan bersih pura-pura tingkai murid dibersih nominal kadurati saking pura-pura kebutekane hati wayat rakilan jogo wayan rakilan jadi ilang anu saking murid opal jahlu budu wal hururan kapusan patang kau tiulan jadi leren anbatini hisaking batine murid seapa sing jadi leren mawadu syururi pura-pura bibit-bibit kejahatan. Kita sepele lagi, wang ini pun dia rasa dengki sitik lah terlawan. Dan mungkin membiasa terlakon lahir khusus jadi ruwet. Lelak sing kasut ni pun namung dulur kalau dulur sah keluarga atau mana pol-polan pol ya warisan entek juga tentang pengadilan atau mana. Bagaimana pak? sing hasud wong bodho biasa, ya sing dihasuti dulur tunggal sak keluarga. Iku pol-polane pol kok. Kejahatan itu hanya selingkuh keluarga itu lene sing hasud sing dengki niku pemimpin. Sinten sing dadi korban? Ah, hasud niku perlu ditanggulangi. Nopo kasut mboten wonten penyakit hati pirang-pirang. Lebih baik kamu menggudah-gudah olah alih hatimu diteliti dipetani sing tenan supaya penyakit hati niku beres, itu lebih penting daripada sampean ngoyo lupa pengen dadi wong ampuh, dadi wong awas, dadi wong jaduk. Nah niku alih boten penting. Lah terus pertanyaan gak terus sih ngeten. Lah terus pundi to? Carane wong niku ngupakara ati supaya cacate ati niku ketok. Kenapa nggih? Kula niku lek dijak salah kok abot. Nah. Supaya penyebabe genah, supaya cacat sing kaya ngoten-ngoten niku genah. Niki monggo kita perhatosaken dawuhipun Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali dawuhaken teng ini kitab Ihya, teng ini bab Riyadhatun Nafsi. Menurut Imam Ghazali itu sendiri. Menurut Imam Ghazali, cara mengetahui cacat diri itu ada empat. Jadi carane wong supaya roh cacate awake dhewe, kekurangan saya itu apa, kelemahan saya itu apa. Dan niku wonten sekawan. Nomor setunggal, an yajlisa baina yadai syaikhin basirin bil uyub wal afat fayuhakkimuhu fi nafsihi wa yattabi'u isharatahu fi ma yusiru bihi alaihi. Nomor sunggal tiyang niku harus mau duduk lungguh baina yadai syaikhin ana ing ngarepe guru basirin sing awas atine bil uyubi kelawan pira-pira cacate murid wal afat lan penyakit-penyakite murid. Lek wis nemu guru sing model ngono, fayuhakkimu mongko mengangkat menjadi hakim sapa murid guru ing sah mau menjadi hakim finansi di dalam diri sendiri. Artinya guru sing diyakini niku dipasrai palu keputusan. Maka yang memutuskan apapun gurunya itu. Saman purun wonten, saman mungkin gampang roh cacate. Cara wong mertamba, mertamba ning gone dokter sing fair. Dokter sing ahli, sing roh tenan penyakite pasiennya. Gitu. Dan soal resepnya ngobati kaya apa, carane ngobati piye, palu keputusannya diserahkan kepada dokter yang awas itu. Aja kok golek murahe. Lah iki mikir murahe barang lah jenenge gak pengen waras. Wong niki pancen wong semangat pengen waras, maka seluruh keputusan pengobatan diserahkan kepada dokter. Lah dokter iki kudu mbok percaya. Lah dokter wis gak mbok percaya terus piye? Resep dokter diunekno minum obat 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari satu-satu. Saman wah matuk sungguhan wah terus wong diombe biar mergo nganggo logikane dhewe terus di akhire ndak waras ndak lara budhe samplek dimplok kabareng-bareng ya ora ndak waras ya tambah gricep ngerti lho ya dhe wong larane lara weteng kok si diobati mripate. Gila ya, lagi betul bener kau tadi. Nek dokter betul ahli, betul sakit kau tadi. Nek dokter ahli, ni gua kadang-kadang kau yang ngawur tapi bener. Lebih aneh lagi, kau yang ngawur tapi bener. Musa ahli ya, orang hati, orang sopir, orang tengah gino kau dengar status kau, si tidak datang kupeng terus tinggi. Orang sangat gumono cukup disawang mungkin berpati yang ini. Oh iya. Lara kuning iki wonten konangan pun. Ahli banget. Semanten iki guru yang meripat batine awas mata batinnya benar-benar nembus datang inti pusat hatinya si murid, maka guru yang begitu itu lah yang harus diangkat menjadi hakim. Ya dan tidak dalam langkah di tengah-tengah kehidupan ini sudah bukan dia lagi, bukan murid itu lagi, tapi sudah berpindah kepada guru. Apapun yang dikatakan guru, walaupun kata idion itu sudah ditenaran. Yo ngoten, mung nek aku ahli, mule ahli macul. Senajan macule wek tangan siji, ngono ya lek gawe jurutan ya lurus. Mun ahli ya nggih. Mun ahli. Aman ate numpak bis nggih. Bis iki lho. Kondektur iku nulis sangka karo ngadeg bisa goyang-goyang ngono kok ya iso ya. Mun ahli ya. Nggih. Dan jenenge ya siap. Nulis tenggur bis mungkin lah angka walu lah iso jadi metu pojok ane pirang-pirang yang ini pun ahli ngoten niku ahli jenis ahli ya okay. Guru sing ahli ngoten nambane murid tidak kadang-kadang mboten mboten kaya sing dibayang ne. Niki wonten cerita Pak Krono niki anak dokter sing ora patek. Rapate ahli. Lo laporane pasien iki lho salah terima. Diceritani nggih. Nggih. Diceritani mawon. Wenten tiyang niku lara weteng masur-masur. Lara weteng masur-masur mencret. Moro teng ngene dokter. Dokter niku apa dokter apa mantri? Nggih. Ditakoki. Anu sampean badhe mamun apa? Anu Pak Dokter, kula niku ndek dalu kesusu. Mriki ajeng sahur pun mapat imsak dadi kula niku kesusu. Mundut sego niku keliru sego mamah. Sakit kesusune kula nggih mboten mikir iki mambu ora. Wis pokoke kula poangan mergo nututi imsak. Wah, kula ngoten badhe salat subuh kok terus muasor-muasor weteng selo-selo sakit saestu. Oh nggih niku gampil niku, Pak. Dokteré ora pati ahli kok nambani kok. Nah, basa ngoten damel resep. Pun, niki resepe. Kalau jenengan pada sobat tengah potek, buang sah di betah tengah potek saya itu tumbas obat. Niku biasanya di betani obat tetes mata, obat tetes mata. Lalu pasien ini dia kaget, itu dia tu dokter ini. Aku jilang rawatan, masuk. Nah, kok resepnya dikasih obat tetes? Mata, nanti. Akhirnya saya wangsa wangsa itu dokter. Dok, bagaimana dok ini kok? Oh saya itu sakit perut kok. Saman beri obat atas mata. Lah iya. Karena sampean itu sakit, kata sampean kan mangan sego mabu, kesusu. Berarti mata sampean sakit, nggak bisa membedakan nasi yang mabu dan tidak. Maka kesimpulan saya yang perlu diobati lebih dulu adalah mata sampean. Nanti kalau mata sampean waras, cara mengambil nasi benar, maka sampean enggak sakit perut lagi. Loh, logikanya itu ini salah apa benar? Leres tapi oras benar, ngerti lho, nggih. Leres bagi proses, tapi dari proses dalam hal pengobatan dia salah. Yang perlu diprioritaskan lebih dulu kan piyamre masur-masure gak kebablasan lha ngono to nggih. Ya iku tiwas mripate waras tapi wetenge terus suwe kabeh terus piye. Kena virus sego mabu. Ya, ngono lho nggih. Lah kata-kata enten nuwun sewu niki. Wong alim kiai ya ustaz ngoten. Dilapuri muridé soal keluhan atine murid niku bingung. Bingung mergo kula niki ditinggali wong tua perusahaan. Lah monggo kula niku mboten patek saged ngelola perusahaan niku. Wingung tok mawon. Mboten. Dia kok malah ditakoki rono-rono tentang seluk-beluk perusahaan macam-macam. Ya malah ruwet to, nggih. Malah ruwet. Mergo enek wong alim sing ora ahli nambani. Lha nek wong alim sing ahli nambani nggih, ora nek takok rono-rono langsung oh iki penyebabnya karena dia kurang percaya diri. Nah, maka ini yang diselesaikan dulu. Senajan mungkin kadang-kadang bentuk ini koyo nyiksa, tapi ini ku nambah nih. Jadi yang termalai ini dokter ahli. Dokter ahli pas jalan-jalan. Pas jalan-jalan ke pinggir sawah. Moro yang terlalu ketuan ke pinggir sawah. Kira-kira saking keselin nunggu nih diesel, katanya kira-kira. Ngelep. Jadi ngantuk, ini ku tilam ke galengan. Nah, pas tilam ini ku serotok. Bantalan atau bantalan gedebok kadek ini pinggir galem kan nggih pendengane iki ngatekan terus mangap dah bangsa mangap pas dokter niku liwat oh ngoten pas dokter niku liwat enek ula weling mlebu mboten gedhe ula welinge mesak jentikan tapi mlebu teng cakem saking nglenggere sing turu saking nglenggere sing turu. Mboten krasa lek lebon. Napa? Ula weling mboten niku. Lah dokter sing ngerti sing ahli ora kesuwen. Cekel cek sikile nggih. Diperekes mboten. Ditaleni sikile ben gak keroncalan, dicangap cangkeme, ditokno teng diso sing mancur niku wau. Glagup glagup glagup wau terus dikuksa dilebokne mboten. Bar niku terus jantol dicantol tembur pang sanding wit niku enten pang susu terus wah metu saulone sesundi sakit boten artinya cara dokter mengatasi masalah seperti ini bener apa salah nah tapi murid sing pas dinonokne niku jengkel apa nrimo. Dan di sinilah maka murid harus tunduk pada guru itu pasti. Nah, anak murid orang tunduk karo guru. Ya, harus sampai guru orang mandi untuk pengobatan hati tadi enggak jadi. Apa perlu terus digugah di sik kan? Kan. Kan tani kan, ayo diskusi. Diskusi apa, Pak? Berapakah tingkat bahayanya ula weling itu? Wah, nekano ahli ula weling seminar dhisik telung dina telung bengi membahas tentang ula weling sing mlebu ning gone wong turu, cara penyelesaiane piye dan memilih cara pengobatan yang paling tepat itu bagaimana? Lha rumus musyawarah dhisik. Kira-kira langkah sing ditempuh demokratis ngoten niku. Kira-kira iso nyelesaikne masalah ula weling mlebu ngoten. Lampun mati dhisik nggih wong kira-kira. Makanya belum tentu demokrasi itu menyelesaikan masalah. Akhirnya wektune entek mungkin didiskusi sesuk wong wis mati dhisik. Nah, maka untuk tindakan penyelamatan yang lebih cepat ditempuhlah oleh sinten? Si dokter niku wau untuk menyelamatkan orang itu. Untuk soal wangi muring, gak muring-muring, yang penting gue nyelamat. No. Nah, guru itu gak perlu melek. Ben dilem muridnya bareng, buatan perlu. Pengen butuh nyelamat no murid. Tak. Nah, syekh guru yang model begini inilah yang dinamakan mursis. Kenapa? Mursis. Sing bener-bener neliti murid terhadap cacat-cacat muridnya. Dan. Bu, nanti aku cerita ini betul. Sing rekaman yang rintik. Enten wong kelemon ya, ampun nggih. Dereng. Enten wong kelemon, wis sok kira-kira. Ampun nggih. Ini kok, niku termasuk carane guru nggih, carane guru nyelesaikne persoalan enten sing model ngoten niku. Enek wong kelemon sing dikandani usamane kurang 40 dino arep mati ya. Wah, terus susah niku kan terus. Ini kok salah satu penyelesaian guru terhadap murid. Soal guru ini, soal guru kan itu posisi guru khususnya soal hati, khususnya soal noto penyakit hati itu tidak sembarang guru. Karena apa? Dia harus punya apa? Nurul basirah itu. Basirah bil uyub. Dan orang basirah bil uyub terus piye? Sekedar zaman roh bentuknya resi, nganggo klambi putih, celanane putih terus aku wah iku lho dokter. Nek teng rumah sakit kok kabeh putih-putih ya nggih. Untuk kandone putih-putih kok. Mulane jenengan lek golek guru aja sing krana serbane gumedhi. Ojo kok krana kitabe numpuk akeh. Ampun. Guru itu bukan yang begitu, itu informan. Yang bisa dimintai informasi. Tapi siapa guru yang sampean anggap guru yang kalau mengomando ngalor, sampean ngalor, komando ngidul dalam itu. Dan itu harus dicari. Bon, nek iku wis ketemu, gurumu harus kamu angkat sebagai hakim dalam dirimu. Seluruh isyarat-isyarat petunjuk-petunjuknya harus kamu ikuti walaupun itu bertentangan dengan kehendak dan kesenanganmu. Nah, ini sing ngabot ngriku. Panjenengan obat niku pahit to. Terus sampean arep diskusi sik karo gurune, karo dokter ya. Anu Dok, saya ingin tahu sebenarnya apa tidak ada ya obat itu yang enggak usah telaten. Sehari 3 kali terus gak kesuwen terus kok sekali minum langsung sembuh ngono lho, Dok. Ya piye? Yurana, yuk kesembuhan itu harus berproses bertahap. Matur kiai nganu iki upami wiridan niku mboten istiqomah pokoke sak kecandake wonten dos pundi. Iye to yo dikandani wiridane kuwi diwaca bar sembuh yo kuwi dilakoni ngono lho. Niku. Semua isyarat dan petunjuk guru harus dilakukan. Pun. Yang nomor kali, cara yang kedua untuk bisa menyelesaikan mengungkap cacat diri adalah musahabatu sadiqin sadukin, berteman kepada teman yang jujur. Nek elek yang ngomong elek, nek apik yang ngomong apik. Angel ya iki golek iki mergo sing kata napa sing kata kanca niku kena penyakit mudahana. Mudahana niku bahasa Arab cara jawane napa lames. Nek jenenge kanca ngono salah ngene arep ngelingno ki lawani, wedi lek digetingi kancane niku padahal dengan tidak ngelingno, dengan tidak nuturi justru itulah namanya jomprongne kanca. Cari teman yang model begini. Lek salah ya diomongin salah, lek bener diomongin bener. Perlu ni apa tak konco sing model yang ngeten iki? Biasanya ngeten konco sing ngeten iki konco sing rada budu. Konco sing rada budu, konco sing ora patek cerdas. Konco sing lugu, gak tau roh pengalaman jowo. Nek lek ngomong mesti jujur biasanya. Ora peduli sapa-sapa ya ngomong. Sama niku ngene lho Pak marahi. Aku gak seneng ya ngomong gak seneng, seneng ya ngomong seneng. Golek kanca sing ngoten niku. Untuk apa itu? Ya ja'alu kang bisa ndadekaken sapa murid hu ing kanca mau didadekno rakiban ing pengawas ala ahwali ing ngatasé pira-pira tingkah murid wa amalen-amalen murid. Jujur ya ngomong ya ora ya ngomong, ora supaya dia menjadi pengawas. Nek wis gelem ngawasi ngono liyuna biasa supaya ngelingaken sapa kanca sadhik mau hu ing murid dielingno alamae ngatasé barang ya kakang samaraka maleh ngatasé murid bayane min madzami khilali saking pira-pira tingkah cacate murid. Ngoten. Kanca niku pancen kancane enten sing modele lek ngelingno niku gampang diterima. Enek kancane lek ngelingno ora gampang diterima mergo gak tulus. Ngeritik tapi ngeritik gembung beti dalan. Yenten kanca niku sing lek ngeritik niku malah madang no dalan. Lah sampean golek kanca sing ngene. Istilah sing biasa dienggo pujian kok wong kang saleh kumpulana. Wong saleh niku mesti jujur ngomong sak apa mesti tepat, ngelingno ya mentolo, ya ora gengsi, ora jengkel. Nah niku jenenge kanca sing apik tenan. Ya. Sing nomor tiga sing nomor sekawan, insyaallah dipun terusaken wonten ing pengaosan ingkang badhe dhateng. Monggo kita tutup pengaosan menika kanthi sareng-sareng donga Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa huwa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa tamdila nabiha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha aqsal rayat. Min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man biyadihi khalqu ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.